Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Niko. Tolong ya alhamdulillah. Al-Qa'idatu wa Ar-Rabi'atu wa Ishrun, kaidah ke-24. Al-Qur'anu yursidu ila tawassuti wal i'tidali fil umur wa yudhummu at-taqsir wal guluwa wa mujawazatan haddi. Al-Qur'an yursid, Al-Qur'an membimbing kita ila tawassut, untuk bersikap adil, ya, bersikap tawassut, pertengahan, bersikap i'tidal, adil fil umur, bersikap adil, seimbang fil umur dalam berbagai hal. Wa yadhummu at-taqsir, dan Al-Qur'an mencela at-taqsir, ya, sifat lalai, wal gulu, berlebihan, wa mujawazatal haddi, dan sikap melampaui batas. Nah, ini ya. Paham sini kaidah ke-24 ini. Ah, tafadhal dibaca di sini. Siapa yang belum baca? Tadi. Ah, Rapi. Rapi aja satu. Ah, aja Rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah, qala ta'ala, inna Allah ya'muru bil 'adli. Qul amara rabbi bil qisth. Wal ayatu al-amaratu bil 'adli. والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آية كثيرة. والعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود ما جمعت الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء coba terjemahin lagi tadi yang dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Terus katakanlah, wahai Nabi, Rabbku memerintahkanku untuk bil qist, sama berlaku adil. Qul amara rabbi bil qist, katakanlah Rabbku memerintahkanku untuk berlaku adil. Nah, terus dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari lawannya. Lawannya berarti apa? Berarti bersikap zalim. Ya, berikap zalim. Terus? Jadi ayat-ayat yang mengarah melarang dari perbuatan zalim sangat banyak. Terus? Dan adil pada setiap perkara itu melaksanakan. Luzumul haddi, itu komitmen dengan ketentuan-ketentuan fiha, dalam ketentuan tersebut yang ada. Terus, dan agar tidak berbuat hulu atau berlebihan. Dan tidak berbuat hulu berlebihan dan tidak melampaui batas. Batas. Terus kamala yukasir. Seperti tidak di. Sebagaimana seorang tidak boleh lalai, kemudian. Dan wayadahu dan meninggalkan. Meninggalkan sebagian sebagian hak. Maka dalam dalam perkara ibadah kepada Allah, Allah memerintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang di atasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang di atasnya, dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat-ayat yang banyak. Di ayat yang kafirat itu terus wanahan mujawab setelah Allah melarang dari melampaui dari melampaui dari apa yang Nabi contohkan. Maka adi perlu dan melampaui batasan-batasan dari pada ayat-ayat yang banyak. Dan Allah mencela dari orang yang berlaku zalim. Mukhasirin yang lalai dari hak tersebut. Dari contoh ya, ibadah yang dicontohkan Nabi terus pada ayat-ayat yang banyak. Ibadah itu berarti Allah biha terus. Maka ibadah yang diperintahkan Allah. Ya Allah memerintahkannya ya. Itu apa-apa yang digabung menghimpun apa menghimpun keikhlasan untuk terhadap zat yang diibadahi lil ma'bud. Terhadap zat yang diibadahi dan mencocoki atau mengikuti Rasul. Mutabaah dan mengikuti atau meneladani Rasulullah SAW. Terus, wa mafukida fihi al-amran. Ayo, faqada itu kemarin. Dan apa-apa yang jadi dua hal itu tidak didapati kalau sudah tidak terpenuhi syaratnya, enggak terdapat dua hal tersebut, au ahaduhuma atau salah satu darinya. Maka dia termasuk dari amal yang lagi ya. Apa? Apa termasuk dari amal yang lagi? Apa maknanya zaki amal lagi ya? Nah, amal yang tidak berguna. Fikri, baca terjemahin. Allati la yusharikuhu fiha masyarikun masyarik mafail masyariku syai'un. Terus ayat terjemahin fikri. Dan pada akad para nabi dan rasul-rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi memerintahkan berlaku adil pada hak nabi dan rasulnya. Terus amara, siapa yang memerintahkan? Hah? Nabi memerintahkan? Nah, bukan, Allah memerintahkan untuk i'tidal, untuk i'tidal terhadap mereka, terhadap hak para nabi, seimbang. Terus yaitu apa sih, apa bentuk i'tidalnya kepada para nabi? Ayo pikirin. Yaitu mengimaninya. Nah, mengimani mereka. Kecintaan terhadap mereka. Kecintaan terhadap mereka lebih didahulukan daripada kecintaan kepada makhluk. Kecintaan kepada makhluk yang lain. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku sebagai sosok yang paling ia cintai, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya atau seluruh makhluk. Terus memuji, watawqir, apa mana tawqir? Hah? Memuliakan, menghormati, bukan memuji. Dan menghormati mereka dan mengikutinya. Dan mengetahui kadar-kadar mereka. Kadar mereka. Jadi siapa yang di antara mereka yang paling utama? Di antara mereka yang paling utama adalah ulul azm. Di antara ulul azam yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus dan urutan-urutan mereka yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Baik. Terus dan larangan dari berlebihan. Siapa yang melarang? Wa naha, itu ada fa'ilnya. Allah melarang dari berlebihan. Sikap berlebihan padanya. Fihim, terhadap mereka di ayat yang banyak. Misal apa? Ya ayyuhalna ya ahlul kitab la taghulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Terus yaitu meninggikan ayyurfa'u, yaitu mereka ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya di atas apa yang Allah di atas kedudukan mereka. Yang Allah sudah berikan mereka kedudukan tersebut. Jadi, semisal orang-orang Nasrani, ya mereka mengangkat derajat Isa bin Maryam yang hanya hamba Allah dan Rasulullah menjadi anak Allah dan sebagai ilah yang yu'bad, yang diibadahi, na'udzubillah. Ya, terus dan dijadikannya mereka dari hak-hak Allah. Wa yaj'alu lahum min huquqillah. Mana itu? Dan memberikan atau memberi atau dijadikan untuk mereka hak-hak Allah. Jadi ini dilarang oleh Allah, yaitu sikap gulu terhadap mereka dijadikan untuk mereka yang merupakan hak-hak Allah. Begitu. Hak-hak Allah berarti apa? Diibadahi. Ya, terus allati la yusyariku fiha, yang tidak boleh disekutukan dalam hak-hak Allah tersebut pada sesuatu apapun. Ini musyarik apa masyarik? Bukan masyarik ya, musyarik. Musyarikun syai'un. Ya. Sekutu apapun, bukan masyarik tapi musyarik. Terus sebagaimana sebagaimana Allah melarang dari taksir. Ya. Orang yang melalaikan hak mereka berupa keimanan, mengimani mereka, mengimani mereka dan mencintai mereka dan meninggalkan dan tidak memuliakan mereka. Jangan terlak terjemahnya pikir. Dan tidak memuliakan atau menghormati mereka dan tidak Terus zamal ghalina dan mencela. Allah mencela. Siapa yang mencela di sini? Allah mencela orang-orang yang dimuliakan. Loh, ghalin, ulu. Orang-orang yang ulu kepadanya. Kepadanya fihim, kepada mereka yang berlebihan terhadap mereka. Antum jangan sampai bisa baca kitab enggak ngerti. Antum bisa terus ngerti buat diri sendiri. Jangan kayak gitu. Harusnya bisa membaca, memahami, dan bisa memberikan pemahaman pada orang lain. Ya, ini harus dilatih, mesti biasa terus. Kalau enggak, kaku beneran. Ya, masih kaku semuanya. Walaupun ada beberapa yang mendingan. Terus. Seperti Nasrani dan yang lainnya kepada Nabi Isa. Yang mereka gulu terhadap Nabi Isa. Pokoknya terjemah itu jangan letter lock itu pusing dengerinnya, ya kan? Jangan kan nenek antum, kita aja pusing dengerinnya kan? Pusing dengerinnya. Pokoknya jangan letter lock, disesuaikan dengan bahasa kita. Nah, itu terjemah. Kalau antum letter lock pusing, ya, nenek antum pusing. Jangan kan nenek antum, antum aja yang ngaji buku ini juga pusing dengerinnya, dengerin terjemahan letter lock. Jangan letter lock, nggak boleh. Disesuaikan dengan bahasa kita. Jangan ikutin per kosa kata. Kosa kata terus kita kembangin. Nah, terus pada ayat-ayat yang sangat banyak. Sebagaimana Allah mencela orang-orang yang berlaku kejam kepada mereka. Yang jafin, apa maknanya jafin? Jafin. Ya, yang membangkang, yang kasar, yang kurang ajar, gitulah, yang membangkang mereka. Ya, terus seperti Yahudi tatkala mereka mengatakan kepada Nabi Isa tentang Nabi Isa. Tentang Nabi Isa. Apa yang telah mereka katakan? Ya. Mereka mengatakan Nabi Isa sebagai apa? Anak zina, na'udzubillah. Terus mereka membunuh, berupaya membunuh Nabi Isa. Mungkin enggak berhasil ya. Terus dan mencela kan Allah mencela orang-orang yang membeda-bedakan antara mereka. Nah, membeda-bedakan di antara mereka sebisa apa? Orang Yahudi Nasrani, mereka beriman kepada Isa, beriman pada Musa, tapi enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita enggak, la nufarriqu baina ahadin, ya, mirsulih. Kita enggak membeda-bedakan, kita imani semua. Namun dalam hal ittiba, kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dalam hal ittiba. Tapi kalau orang imani, kita mengimani mereka semua. Nah. Udah deh, semuanya. Wah, wow. Berarti ketinggalan bang saya. Boleh. Oh, boleh deh. Ya. Iya. Terus. Maka mereka beriman kepada sebagiannya saja. Dan tidak pada sebagian yang lain. Dan tidak, dan tanpa mengimani sebagian yang lain. Ya, mereka hanya mengimani ya nabi-nabi mereka, kufur terhadap nabi yang lain. Terus. Apa? Berarti ini adalah kekufuran terhadap semua mereka. Jadi kalau mengimani Musa, mengimani Harun, mengimani Isa, tapi kufur kepada Nabi Muhammad, berarti kufur pada Nabi Isa. Dalilnya apa? Dalilnya ucapannya ucap firman Allah tentang kaum Nabi Nuh. Ya, walaqad kadzaba qaum Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan semua rasul, padahal yang diutus kepada kaum Nabi Nuh hanya Nabi Nuh seorang, tapi Allah tegaskan mereka mendustakan seluruh rasul. Nah, terus berikutnya dibaca. Ya, Ihsan, baca Ihsan. يجب محبتهم وما في Al-Khasi. Wala yahillu jaza'uhum wa adawatuhum. Faman a'da lillahi waliyan faqad barazahu bil harbi. Wa amara bil tawassuti min bil nufaqat. Nafaqat. Wassadaqati wa naha anil imsaki wal bukhli wa taqtiri kama naha anil israfi wa tabdiri wa amara bil quwwati wal syaja'ati bil aqwali wal afali wa naha anil jubni wa dhamma al jubana'a wa ahla al khawari khawari wa dhabti nufusi kama dhamma al mutawakawi kama dhamma al-mutawahhiri mutahawwirina mutahawwirina alladina yulquna bi'anfusihim wa aydihim ila at-taqwati wa amara wa hasa 'ala as-sabri bi ayatin katsiratin wa nahaa 'anil juz'i jaz'i wa halai wa sakhati fai wa sakhatna. Terjemahan Ihsan. Demikian perkara yang berarti demikian pula artinya bersikap adil, bersikap seimbang yang berkaitan perkara ini terhadap apa? Lanjut. Tentang hak ulama dan para wali-wali, yaitu wajib mencintai mereka dan mengetahui kadar-kadar mereka. Dan mengetahui kadar kedudukan mereka, ya. Terus. Dan tiga. Artinya kalau kita tahu kadar kedudukan mereka, maka berbeda ya. Mereka adalah waliullah. Kalau kita memusuhi mereka, berarti kita memusuhi waliullah. Ya. Siapa yang memerangi waliullah, ya Allah. Berarti mengumumkan perang terhadapnya. Hati-hati ini. Makanya berbeda. Misal dikatakan para ulama bahwasanya dari ulama itu beracun. Artinya menggibah ulama beda dengan menggibah manusia yang lain. Karena kalau menggibah ulama berarti memotong, memutus ilmu agama untuk sampai kepada umat. Karena ulamanya sudah difitnah begitu banget. Karena orang lain yang difitnah itu biasa. Tapi kalau ya, memfitnah di sini orang yang memberikan manfaat kepada umat dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dengan taklimnya. Difitnah berarti dia berupaya untuk memotong, ya, memotong apa namanya dakwah. Nah ini berbahaya. Nah, terus dan tidak diperbolehkan bersikap buruk terhadap mereka dan memberikan sedikit pun buruk terhadap mereka dan buah itu mengucapkan apa dan memberikan mereka sesuatu hal. Soal dari hak Allah dan hak Rasulnya yang khususnya untuk Rasul. Ya, artinya ya, ulama dia manzilahnya ulama aja, wali ya wali aja, nggak boleh diberikan, jangankan ya hak Allah, hak Rasulnya nggak boleh. Hak Rasul itu apa? Hak Rasul diikuti, diteladani, ya diteladani tanpa pikir panjang. Ya kita menyatakan tentang hak Rasul apa hak Rasul sebagaimana dalam makna syahadat tasdiquhu bima akhbar. Kita membenarkan setiap yang Rasul kabarkan. Nah ini nggak bisa. Kalau ulama mengabarkan, kita tidak bisa membenarkan semua yang beliau kabarkan, kecuali yang berkesesuaian dengan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Waktu salu bima Allah, kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Nah, kalau ulama tidak bisa, kalau Rasul ya. Nah, kalau ulama memerintahkan, dia turun perintahnya itu di atas perintah Rasul itu bukan. Ya wajibinamu manahan wazajaroh ini harus Rasul menjauhi apa yang Rasul larang, Rasul cegah. Kalau ulama melarang, mencegah, dia turun, bikin nador, dia turun. Ya, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hak Rasul. Allah tidak diberi kecuali dengan syarat yang beliau bawa. Kalau ulama enggak. Makanya kata Imam Malik, kullu qawlin yukhthu wa yurad illa sahib hadzal qawl. Semua perkataan bisa diambil bisa ditolak kecuali perkataan menghuni kubur itu dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, terus dan tidak boleh Wala yahillu, tidak halal, tidak boleh untuk berlaku tidak sopan, berlaku kurang ajar terhadap mereka. Wa ada untuk dan tidak boleh. Artinya, kalaupun ulama, ya, masing-masing kita punya ulama yang menjadi kerujukan kita. Semisal kita mengikuti Imam Ahmad, ya, dalam setiap perkara atau mayoritas perkara ibadah keseharian kita, baik wudhu, tayamum, mandi janabah, ya, kemudian sholat dan sekelumit tentang sholat, tentang haid, nifas, tentang ya, makai khuf, tentang zakat, puasa dan seterusnya. Ya, kemudian Imam Ahmad diselisih oleh imam-imam yang lain, misalnya Imam Malik. Imam Malik menyalahkan pendapat tersebut, ini misalkan, ini kita tidak boleh berlaku kurang ajar terhadap ulama, terhadap Imam Malik, karena kita mengikuti Imam Ahmad, tidak boleh demikian. Ya, kita harus tahu mereka semua adalah ulama, mustahil itu. Semua bisa benar, bisa salah. Ya, ini tidak boleh. Jangan sampai kita meremehkan ya, mereka dan juga memusuhi mereka. Terus? Dan barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah Fakat barzahu bilhaq. Allah mengajak perang. Berarti ya, dia telah menampakkannya dengan peperangan. Ya. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, berarti dia telah menampakkan peperangan dengan Allah. Terus wa amara bi tawassul, berarti baca belum bisa. Dan perintah dari ya Al-Qur'an atau Allah memerintahkan untuk berlaku tawassul. Pertama dari memberikan nafkah dan sedekah dan dilarang dan melarang mereka dan melarang dari menahan artinya apa? Enggak mau memberi nafkah. Al-imsak artinya enggak mau memberi nafkah. Terus dan bakhil. Bakhil. Wa taqtir. Isan. Ini kurang lebih mana sama? Apa taqtir? Pelit juga sama. Bakhil, pelit, taqtir. Bagaimana Allah melarang dari sikap berlebih-lebihan atau boros dan mubazir? Innal mubadzirina kalau ikhwan syayatin. Kalau israf, innallaha la yuhibbu al-musrifin. Allah enggak suka orang-orang yang israf, menghambur-hamburkan harta sama mubazir. Terus wa amara bil quwwati, dan perkataan. Gimana maksudnya? Al-Qur'an memerintahkan agar manusia berani dalam berkata. Begitu maksudnya. Ya, berani mengucapkan kebenaran. La yakhafuna lawmata lahim, kan begitu. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Al-Qur'an mengajarkan itu agar kita komitmen dengan kebenaran, tidak mencela-mencela. Ya, takut menyampaikan kebenaran karena kalau menyampaikan kebenaran nanti amplop berkurang atau enggak ada amplop atau takut ditahdir. Nah, terus dan melarang dari sikap pengecut. Nah, Al-Qur'an melarang kita dari sikap pengecut. Ya, kemudian dan Allah mencela para jubadan. Allah mencela orang yang pengecut dan orang yang penakut dan lemah dirinya. Wadah bin nubus, dan jiwa yang lemah. Bagaimana Allah mencela orang yang ceroboh dan yang mereka melemparkan diri-diri mereka dan kepada binasaan. Yang jabat menjelumuskan, melempar, menjelumuskan diri mereka dan tangan mereka kepada tanah, ya, kepada kebinasaan. Terus dan Al-Qur'an memerintahkan dan menganjurkan untuk sabar di ayat-ayat yang banyak dan melarang dari sikap tidak sabar jaza cemas dan keluh kesah. Kaget, panik, keluh kesah, wah. Dan tidak puas. Sokot, marah. Terus dibaca berikutnya ini. Paris, baca Paris. Man gola fihim wa fi ghairihim. Apa? orang yang bersikap melampaui batas terhadap mereka, nah, artinya apa? Di sini Al-Qur'an mencela orang yang melampaui batas, di sini artinya ya, yang berbuat jahat terhadap mereka, ya. Yang sudah melampaui batas saja. Terus sehingga mereka bukan. Di sini zamma qala bihim, Al-Qur'an mencela orang yang gulu terhadap mereka. Artinya ini orang yang gulu banget terhadap orang tua. Ya. Kecintaan, ketaatan kepada orang tua sangat berlebihan, melebihi kecintaan, ketaatan kepada Allah. Karena dilanjutkan hatta qaddama ridahu ala ridha Allah. Terus lanjut Paris, sehingga dia apa yang mendahulukan ridho mereka kepada ridho Allah dan mendahulukan ketaatan kepada mereka daripada ketaatan kepada Allah. Nah, itu. Ini orang yang dulu. Ya. Ini enggak boleh tafrid atau ifrat. Terus wa amara bil iqtisad. Dan Allah memerintahkan pada bersikap sederhana, sederhana dalam makan, minum dan pakaian. Dan melarang dari lalai rupi. Ya. Dan Al-Qur'an melarang dari sikap saraf. Apa saraf di sini? Hah? Apa? Boros, terus taraf. Kalau anda taraf, ayo Faris. Hah? Apa? Bermewah-mewah. Ya. Ya, sikap bermewah-mewah. Sebagaimana Al-Qur'an melarang untuk bersikap lalai yang memudaratkan untuk hati dan badan. Maka dalam kalimat dalam jumlah ini yang Allah wabil jumlah, maka kesimpulannya, maka kesimpulan dari apa yang Allah perintahkan itu maksudnya adalah fama amarallahu bi syai'in, fama namanya manafiyah. Maka Allah tidaklah memerintahkan sesuatu hal illa karena wasatan. Melainkan perintah tersebut adalah wasat, pertengahan. Terus diantara dua makhluk yang mencela. Hah? Khuluqain. Khuluqain diantara dua perilaku. Atau melampaui batas. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi yang Allah perintahkan adalah pertengahan. Innallaha ya'muru, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yatama dan seterusnya. Kaidah ke-25 besok aja insyaallah. Kaidah ke-25 ini bagus juga, qulullah ya dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.